بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. حياكم الله ورضوان. عليكم السلام. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Allah barik. Kita telah membahas tentang bab-bab yang menegaskan bahwa Islam telah menghapuskan agama-agama yang lalu dan menghapuskan seluruh amalan-amalan yang dosa di masa sebelum Islam. Kita masuk pada bab berikutnya. Babu man mata ala tauhidi dakhalal jannah. Bab keterangan tentang orang yang mati di atas tauhid, dia akan masuk surga. Di sini dibawakan babnya, yaitu karena terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, maka tidak dibawakan hadisnya. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, qila ya Rasulullah mal mujibatan, ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu al mujibatan, dua kemestian. Qala, katanya Jabir, bahwasanya qala Rasulullah bersabda, mujibatan dua kemestian itu ialah, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan Allah, dengan sesuatu pun, maka pasti dia masuk surga. Ini kemestian pertama. Kemestian kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk neraka. Artinya kalau syiriknya syirik ashor, syirik kecil, itu tidak membatalkan keislamannya, maka dia masuk neraka tidak kekal. Tapi kalau syiriknya syirik akbar, syirik besar, maka dia masuk neraka dan kekal padanya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan ringkasan. Kelengkapannya itu diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, atan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi seorang pria. Faqala ya Rasulullah ayyus salati afdal. Maka pria ini tanya, wahai Rasulullah, salat mana yang paling utama? Qala tulul qunuti. Tulul qunutu. Salat yang paling afdal itu ialah yang rukuk dan sujudnya serta berdirinya panjang. Itu salat yang paling afdal. Berdirinya panjang, bacaannya banyak, apa panjang bacaannya, rukuknya panjang, tumaknina. Terus iktidalnya panjang, terus sujudnya panjang, bacaannya panjang, begitu. Ini sholat yang paling utama. Qala ya Rasulullah ayyul jihadi afdal. Pertanyaan kedua, wahai Rasulullah, jihad mana yang paling utama? Qala man uqira jawaduhu wa uriqa damuhu. Jihad yang paling bagus, yang paling afdal ialah ketika kudanya disembelih sehingga tidak ada harapan untuk pulang lagi, disembelih untuk konsumsi para mujahidin. Jadi dia korbankan kudanya dan kemudian setelah itu dia apa terbunuh dan menumpahkan darahnya untuk agama Allah. Itu jihad yang paling afdal. Qala ya Rasulullah ayyul hijrati afdal. Tanya lagi orang ini, wahai Rasulullah, hijrah mana yang paling utama? Qala hajru man hajara ma karihallah. Hijrah yang paling afdal ialah yang menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Itu hijrah yang paling utama. Berarti hijrah akhlak. Ya. Hijrah perangai. Kemudian qala ya Rasulullah fa ayyul muslimina afdal. Orang ini tanya lagi, wahai Rasulullah, muslim mana yang paling utama? Qala Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang paling afdal ialah yang menyebabkan orang muslim lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu muslim yang afdal. Qala ya Rasulullah famal mujibatan. Terakhir orang ini tanya, wahai Rasulullah, apa itu dua kemestian? Qala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dua kemestian itu ialah siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dia masuk surga. Dan siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dia masuk neraka. Itu dua kemestian. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya. Babu man mata alal kufri dakhalan nar. Bab keterangan bahwa siapa yang mati di atas kekafiran maka dia masuk neraka. Dibawakan di sini riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar qala, bahwa Ibnu Umar menyatakan, ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang Arab gunung menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ya Rasulullah, orang ini bilang, wahai Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim wa kana fa aina huwa. Ayahku adalah orang yang suka bersilaturahim ketika masih hidup, dan ayahku mempunyai sekian banyak perbuatan baik ini dan itu. Sekarang sudah mati. Di manakah tempatnya ayahku? Apakah di surga atau di neraka? Ayahnya orang ini mati dalam keadaan musyrik, tapi punya amalan baik. Maka qala Rasulullah menjawab, finnar, bapakmu di neraka. Qala fa ka'annahu wajada min dhalik. Katanya Ibn Umar, orang Arab gunung itu merasa rupanya kecewa dengan jawaban itu. Terus fa qala, orang Arab gunung itu tanya berikutnya, ya Rasulullah, fa aina abuk. Wahai Rasulullah, kalau gitu bapakmu di mana? Kalau bapakku di neraka, lah bapakmu di mana? Artinya sama-sama, bapakku masuk sebelum masuk Islam mati, lah bapakmu kan juga belum Islam. Terus di mana bapakmu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, haitsuma mararta biqabri musyrikin fabashshirhu binnar. Setiap engkau lewat kuburan orang musyrik, hendaknya engkau beri kabar kepada penghuni kuburnya itu bahwa mereka di neraka. Lah bapaknya Rasulullah dikubur di kuburan musyrikin di Madinah. Artinya ya sama dengan bapakmu. Bapakku juga di neraka. Qala fa aslamal a'rabiyu ba'du. Katanya Ibn Umar, orang Arab gunung itu akhirnya setelah itu masuk Islam. Wa qala, dan orang Arab gunung itu bilang, kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taiban. Rasulullah telah membebani aku dengan sesuatu yang bikin capek terhadapku. Ma marartu biqabri kafirin illa basyartuhu binnar. Karena setiap aku lewat kuburan orang kafir, selalu aku berhenti memberitahu, kalian di neraka ya. Setiap aku sampai capek saya. Karena wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Jadi pasti memang orang yang mati dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, itu di neraka. Ya. Namun kalau orang kafir itu masih hidup, tidak bisa kita katakan, oh dia di neraka, oh, masih hidup kok. Belum tentu. Barangkali dia terus masuk Islam menjelang akhir hayatnya. Siapa tahu? Kita tidak boleh menentukan sesuatu yang akan datang. Sebab Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia upayakan esok hari. Kita juga tidak bisa tahu di surga atau di mana. Sebab kita tidak tahu apakah kita bakal dapat husnul khatimah dan kita berharap demikian. Amin. Ataukah na'udzubillah kita dapat su'il khatimah, mati yang jelek. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah daripadanya. Ya. Yang penting selama hayat di kandung badan, baik kafir maupun mukmin, tidak ada yang tahu nasibnya bagaimana. Apakah di neraka atau di surga. Ya, masalahnya neraka dan surga itu ketentuannya dari Allah. Tidak ada yang berhak untuk menentukan orang lain masuk surga atau masuk neraka. Ya. Kalau sudah mati, jelas matinya di atas kufur, ya sudah. Pasti sudah yang mati di atas kufur neraka. Dan yang mati di atas Islam sangat diharapkan dia masuk surga dengan rahmat Allah. Begitu. An Abi Idris qala sami'tu Muawiyata yakhthubu. Katanya Abu Idris, aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Wa kana qalilul hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Muawiyah ini hadis meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu sedikit. Karena juga kehati-hatian. Yaqulu, katanya Muawiyah bahwa Rasulullah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu dzanbin asallahu ay yaghfirahu. Setiap dosa itu semoga Allah mengampuninya, walaupun pelakunya belum sempat taubat, semoga Allah mengampuninya. Ya. Illa rajula yaqtulul mu'mina muta'ammidan. Kecuali seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Awir rajula yamutu kafiran, atau orang yang mati dalam keadaan kafir. ini tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Nasa'i ini banyak orang mempertentangkannya dengan hadis yang lain yang sahih yang memberitakan tentang pembunuh 100 orang. Apakah dia diterima taubatnya atau tidak? Ternyata dia diterima taubatnya. Sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan ini dengan hadis yang tentang membunuh 100 orang itu. Kalau yang diriwayatkan oleh Muawiyah ini tentang kasus orang yang berdosa dan tidak sempat taubat, maka kalau dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan enggak sempat taubat, ya enggak diampuni dosanya. Ya meskipun tidak kekal di neraka, tapi jelas dia tidak diampuni dosanya, disiksa dulu di neraka. Karena dia masih ada iman, ya. Kalau dia masih ada iman, ya setelah itu masuk surga. Sedangkan hadis pembunuh 100 orang itu yang kemudian diampuni dosanya, dia dalam posisi taubat. Nah kalau taubat meskipun kafir, ya diampuni dosanya kalau sempat taubat. Ya, kalau taubat, kalau sempat taubat, meskipun musyrik, kalau dia sempat taubat sebelum mati, ya diampuni dosanya. Tetapi yang diberitakan di dalam hadis Muawiyah ini kasus orang yang berdosa tapi tidak sempat taubat. Itu kalau dosanya membunuh orang mukmin atau apa, awir rajulu yamutu kafiron, atau orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, itu enggak diampuni. Karena enggak sempat taubat. Nah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulun nara illa syaqi. Bahwasanya orang itu tidak mungkin masuk neraka kecuali memang orang itu celaka. Sebab peringatan-peringatan tentang neraka, nasihat-nasihat tentang bahayanya neraka terlalu banyak, baik di dalam Al-Quran was Sunnah maupun di dalam contoh-contoh kehidupan. Kok juga masih masuk neraka? Berarti memang celaka dia, syaqi memang. Mestinya orang itu dapat pelajaran dengan dapat peringatan-peringatan. Kemudian qila, ada yang tanya, ya Rasulullah, wa man asyqi? Wahai Rasulullah, siapakah yang celaka itu? Qala, Rasulullah menjawab, man lam ya'mal lillahi bi ta'atin wa lam yatruk lahu ma'siyatan. Orang yang celaka itu ialah siapa yang tidak beramal soleh, tidak berbuat taat kepada Allah karena Allah. Itu celaka. Berbuat taat kepada Allah tapi tidak karena Allah, karena lainnya. Artinya tidak ikhlas. Dan mereka lam yatruk lahu maksiat, tidak meninggalkan maksiat karena Allah. Ya. Siapa yang tidak meninggalkan maksiat karena Allah? Siapa yang berbuat baik bukan karena Allah? Meninggalkan maksiat bukan karena Allah, berbuat baik bukan karena Allah, itu celaka. Ya. Nah, ini yang masuk neraka. Beramal dengan amalan soleh tetapi tidak karena Allah, meninggalkan maksiat bukan karena Allah, kan berarti sudah berkorban dan berarti sudah bersusah payah tapi tidak karena Allah, sehingga tidak ada nilainya, celakalah dia dan masuk neraka setelah itu. Itu namanya tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Dunianya kiri, akhiratnya ambles. Ya. Nah. An ibn Umar qala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa beliau menyatakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah fi ba'di ghazawatihi, di sebagian peperangan beliau yang beliau ikuti. Famarra biqaumin, maka Rasulullah lewat dari melewati satu kaum. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lu sudah nyampe, sudah sedang ngasih taklim ini. Oh gitu, ma'assalam, fi amanillah. Hayyakumullah. Waiyakum. Allah barik fikum. Waalaikumsalam. Lewat di satu kaum, faqala manil kaum, maka Rasulullah tanya, ini kaum siapa ini? Faqalu nahnul muslimuna wa mra'atun tahsibu tannuraha wa ma'aha ibnun laha. Waktu itu mereka bilang, kami ini muslimin ya Rasulullah, dan di situ ada seorang wanita yang sedang menyalakan tanur, tempat bakar roti itu. Dulu dari kayak gentong gitu. Terus di tengahnya ada tungkunya untuk bakar roti. Waktu itu perempuan tersebut didampingi oleh putranya. Fa'idhar tafa'a wa hajjat tanur tanahat bihi. Kalau api itu naik dan menyala tanurnya, tungkunya, tanahat bihi. Perempuan itu narik anaknya untuk dijauhkan dari tungku itu tadi. Fa'atatin Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus perempuan ini mendatangi Nabi. Faqalat anta Rasulullah. Perempuan ini tanya, apakah engkau ini yang namanya yang katanya Rasulullah, utusan Allah? Qala na'am. Nabi menjawab, ya, saya Rasulullah. Qalat bi abi anta wa ummi Wanita ini bilang, demi bapakku dan bapakmu dan ibuku, alaisallah bi arhamir rahimin, bukankah Allah itu adalah zat yang paling pengasih dan paling penyayang? Qala bala, Nabi menjawab, ya. Qalat awalaisa Allah bi arhami ibadihi bi arhama bi ibadihi minal ummi bi waladiha. Wanita ini tanya lagi, apa bukankah Allah itu lebih kasih sayang, lebih menyayangi hambanya daripada ibu menyayangi anaknya? Qala bala, Nabi menjawab, ya, memang demikian. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Qalat fa innal umma la tulqi waladaha fin nari. Maka ibu ini bilang, loh, kalau begitu, ibu, seorang ibu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Fa'akabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki. Terus Rasulullah menundukkan kepalanya dan beliau menangis. Summa rafa'a ra'sahu ilaiha. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menghadapkan kepada perempuan ini. Faqala, maka beliau bersabda, innallaha la yu'adzibu min ibadihi illal maridal mutamarrid. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya kecuali memang yang membangkang dan yang menolak untuk taat. Alladzi yatamarrada 'ala Allah, yaitu yang membangkang kepada Allah. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang akan disiksa oleh Allah. Berarti sudah keterlaluan. Karena pada dasarnya Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Tapi kenyataannya ada hamba-hamba Allah yang keterlaluan di dalam mendurhakai Allah. Sampai mengucapkan la ilaha illallah aja gak mau. Maka orang yang kayak gini yang akan dilemparkan oleh Allah ke neraka. Naam. Selanjutnya, babu hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab keterangan bahwa perang yang diperintahkan oleh syariat Allah ialah hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan, sampai musuh itu mengatakan la ilaha illallah. Bab ini memberitakan bahwa hubungan, dasar hubungan antara orang kafir dengan orang muslim itu ialah pedang. Kecuali kalau si kafir ini mau membayar upeti. Kalau tidak mencukupi persyaratan itu, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu pedang. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i anin Nu'man bin Bashir qala, bahwa An-Nu'man bin Bashir menyatakan, Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'a rajulun fasarrahu. Maka ketika kami bersama Nabi, datang seorang pria. Terus pria itu bersembunyi, fasarrahu, bersembunyi di baliknya. Faqala uqtuluh. Maka Rasulullah menyatakan, bunuhlah dia. Tsumma qala, kemudian ternyata orang ini yang bersembunyi itu mengucapkan tsumma qala, kemudian Rasulullah bertanya, ayashhadu an la ilaha illallah, bukankah dia itu mengucapkan la ilaha illallah? Qala na'am, katanya Nu'man, ya, memang dia telah mengucapkan la ilaha illallah, syahadat an la ilaha illallah. Walakin nama yaquluha ta'awudan, akan tetapi orang ini mengucapkan syahadat tersebut dalam rangka ta'awudan, ingin melindungi diri dari pedangnya muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, la taqtuluhu, kalau gitu jangan kalian bunuh dia. Fa innama umirtu an uqatilan nasa, karena aku hanyalah diperintah untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka berarti melindungi dirinya dari aku dengan melindungi darah mereka dan harta mereka. Illa bihaqtiha, kecuali dengan haknya, haknya la ilaha illallah, yaitu pelaksanaan hukum syariah, hukum qisas atau hukum hudud, ya. Di mana hukum qisas menyatakan kalau seorang muslim membunuh seorang muslim yang lainnya, maka harus dibunuh. Itu hukum qisas. Itu namanya haknya la ilaha illallah. Ya. Hukum hudud, seorang muslim berzina dalam keadaan berstatus telah menikah, maka hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, itu namanya haknya la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau haknya la ilaha illallah itu kapan dilaksanakan? Ya, dikembalikan pelaksanaannya kepada ahlinya, yaitu mahkamah syariah, ya, yang mengadili perkara itu dan memeriksa perkara itu sampai kemudian memvonis hukuman tersebut kepadanya. Kalau tidak dalam rangka itu, maka tidak boleh mengalirkan darah seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tidak boleh melukainya dan tidak boleh membunuhnya. Begitu mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka telah melindungi diri mereka dari aku, yaitu melindungi darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqtiha, kecuali dengan haknya la ilaha illallah itu. Wa hisabuhum ala Allah, adapun perhitungannya nanti, apakah mengucapkannya itu karena ingin melindungi diri dari pedangnya muslimin atau karena apa, itu semuanya urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu. Jadi kita hanya berhak untuk memeriksa dan menghukum dalam perkara yang zahir. Adapun perkara batin itu bukan urusan kita. Nah. Anin Nu'man bin Salim qala sami'tu Ausan yaqul, aku mendengar Aus menyatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wafdi Saqif, aku pernah mendatangi Rasulullah dalam rombongan utusan Bani Saqif. Fakuntu ma'ahu fi qubbatin, maka aku bersama Nabi di qubbah. Fanama man kana fil qubbah ghairi wa ghairuh, maka tidurlah orang-orang yang bersama aku dan selain Rasulullah. Faja'a rajulun fi qubbah, itu artinya di kemah. Ya. Satu kemah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus faja'a rajulun fasarahu, maka datanglah seorang, jazakallahu khair, pria, fasarahu, mengendap-endap untuk menyerang beliau. Faqala idhab faqtulhu, maka beliau menyatakan, pergilah ke orang itu dan bunuhlah dia. Faqala, terus kemudian beliau menyatakan lagi, alaysa yashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah, tapi bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku Rasulullah, utusan Allah. Qala yashhad, orang ini bilang iya, dia bersaksi demikian ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dharhu, maka Rasulullah bilang kalau gitu biarkan dia. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha hurrimat dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah itu, diharamkan darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya la ilaha illallah tersebut. Haknya la ilaha illallah, yaitu hukum-hukum qisas dan hudud tadi. Nah, kalau orang barat bilang, loh kalau gitu Islam disebarkan dengan pedang. Oh iya, memang jawabannya. Hah? Dengan perang. Ya? Bukan dengan lemah lembut, lembut lemah. Ya, dengan perang. Dan terjadi pertempuran itu sejak turunnya perintah jihad. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian perang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Sejak turunnya ayat ini di surat Al-Baqarah, maka yaitu tahun kedua Hijriah, maka sejak itu perang terus dilaksanakan dan menyebarkan Islam dengan perang, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Waktu itu adanya itu. Nah, kalau sekarang dengan RPG, dengan tank, dengan dengan segala senjata yang mungkin, karena memang demikian perintahnya. Jadi jangan Jangan terus bilang, udah Islam gak disebarkan dengan perang. Lah apa kamu mengharapkan ridho dia? Kamu suka begini, gak suka prek. Ada apa? Hah? Memang demikian. Al-Quran menyatakan demikian. Hadis juga yang menyatakan demikian. Bahwa Islam itu disebarkan dengan perang. Dan perang yang dilaksanakan oleh Islam adalah perang yang paling manusiawi, paling adil, dan paling menjaga hukum-hukum akhlak kemanusiaan. Itu hebatnya Islam. Biasanya kalau perang itu kan emosi, sikat segalanya sudah. Itu kalau perang biasanya. Tapi Islam tidak. Enggak boleh membunuh perempuan. Enggak boleh membunuh anak-anak. Enggak boleh membunuh orang yang tua bangka. Enggak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, apa gereja, apa sinagog atau pura. Enggak boleh menebang pohon yang sedang berbuah. Ada aturan-aturannya, ada fikih perangnya yang begitu hebat. Aturan perang yang diajarkan dalam Islam, ya. Dan memang Islam disebarkan dengan perang. Mekah dibebaskan dengan perang. Saqif, kampung Bani Saqif di mana? Taif. Dibebaskan dengan perang. Yamamah, wilayah Najd, Riyadh dan sebagainya dibebaskan dengan perang, dengan pertempuran, perjuangan dengan darah dan keringat dan air mata. Itu perjuangan Islam. Nah, dan ini hadis ini termasuk dalil yang menyatakan Islam itu disebarkan dengan perang. Ya, dan kita tidak boleh merasa minder ketika orang Barat bilang, oh Islam itu disebarkan dengan perang. Iya, dengan tegas dan mantap dan yakin kita jawab demikian. Memang, bahkan disuruh kaum Muslimin selalu menyiapkan kekuatan fisik. Wa'idulahum masatatum min kuwa. Meribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, dan siapkanlah oleh kalian kekuatan fisik dalam bentuk kuda yang ditambatkan dan kekuatan fisik lainnya, supaya dengan kau itu siap-siap perang kayak gitu, engkau membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Begitu Islam memerintahkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian perang dan itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Allah tahu memang kita tidak suka perang, tapi diwajibkan oleh Allah. Memang syariat Allah itu diwajibkan tidak dengan musyawarah sama kita, bukan hasil musyawarah sama kita. Ya, syariat Islamiah itu ketetapan dari Allah. Kadang ketetapan itu tidak kita sukai, kadang kita sukai. Maka Allah memberikan garis, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka kepada sesuatu, tidak suka perang, tetapi itu justru menjadi kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian senang sama sesuatu, duduk manis di rumah, ya, tidak ada perjuangan, kehidupan tetap monoton saja begitu, barangkali itu yang lebih kalian senangi, tetapi bisa itu, bisa jadi itu menjadi kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu lebih tahu dan kalian tidak tahu. Begitu Allah menegaskan. Ya. Naam. Wa an ibni majah, wa an ibni majah, inna laqu'udun inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa huwa yaqussu alaina wa yudhakkiruna, wa lam yadhkur fi riwayatihi wa anni rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Ibnu Majah, kami sedang duduk bersama Nabi dan Nabi sedang bercerita kepada kami dan mengingatkan, menasehati kami. Terus dalam riwayat ini tidak disebutkan wa anni rasulullah, bahwa aku adalah Rasulullah. Terus disebutkan hal-hal lain yang telah kita baca di atas tadi. Wa iddad darimi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, wa kuntu fi asfalil qubbah laisa fiha ahadun illa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naimun, dan aku dalam posisi di sebelah bawah dari kemahnya Nabi, dan tidak ada padanya seorang pun kecuali Nabi sedang tidur. Wazada fi akhirih, ada tambahan kalimat di akhir hadis itu, ya, bahwa wahisabuhum alallah, perhitungan secara zahir batin orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu, ya terserah Allah. Qala wa huwa alladhi qatala Aba Mas'ud, qala wa ma mata hatta qutila hatta qatala khaira insanin bit Taif. Dikatakan, dan dia yang meriwayatkan hadis ini An-Nu'man bin Salim, dialah yang membunuh Abu Mas'ud Al-Ansari dalam peperangan. Setelah itu masuk Islam, dan dia tidaklah mati sehingga membunuh khaira insanin bi Taif, adalah membunuh seorang yang terbaik di Taif waktu dalam perang Hunain. Jadi siapa? An-Nu'man bin Salim ini membunuh Abu Mas'ud di dalam peperangan Hunain, tetapi beliau dalam keadaan sebagai orang kafir. Kemudian setelah membunuh itu, dia bersama kaumnya masuk Islam dan kemudian berperang di jalan Allah, dan beliau termasuk daripada syuhada Mu'tah, dan kemudian yang diberitakan oleh Nabi bahwa Allah tertawa melihat dua hambanya yang saling membunuh dan ketemu dua-duanya di surga. Saling membunuh, yang satu membunuh seorang mukmin yang dalam pertempuran, dia ketika membunuh si mukmin itu dalam keadaan kafir, di pihak tentara kafir, membunuh si mukmin ini. Si mukmin yang dibunuh ini syahid, masuk surga. Kemudian si kafir yang membunuh ini kemudian masuk Islam. Terus pada periode berikutnya berjihad di barisan mukminin, dan dia terbunuh sebagai syahid. Ketemu sama temannya yang dibunuhnya itu di surga. Sama-sama di surga. Dan Allah tertawa melihat pertemuan kedua orang itu, kedua hamba itu. Hah? Begitu rahmat Allah Ta'ala. Nah, iya, dibawakan di sini riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah dan Mu'adz bin Jabal yang maknanya sama dengan yang kita baca tadi, yaitu Nabi memang diperintah untuk berperang. Ya, yaitu sejak turunnya perintah perang. Diperintah berperang untuk kemudian orang itu hanya ada dua pilihan. Masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, jadi saudara, atau membayar upeti. Membayar upeti, membayar pajak keamanan kepada negara Islam, maka dilindungi. Jadi orang kafir itu hanya dua pilihan, kafir harbi atau kafir zimmi. Kafir harbi ya, itu ialah dalam posisi sedang perang melawan Islam, mengangkat senjata, bertempur. Ini kafir harbi. Maka setiap ketemu dengan kafir harbi, peperangan terjadi antara muslimin dengan kafir harbi ini. Atau kafir zimmi, yaitu orang kafir dalam posisi sedang ada perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian perlindungan. Karena dia telah membayar upeti, atau karena negaranya sedang ada perjanjian perdamaian sementara dengan negara Islam, maka dia posisinya zimmi. Ya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Hanya itu pilihannya bagi orang yang kafir. Kalau mau tetap dalam agama kekafirannya, atau kalau dia akan lebih selamat masuk Islam, jadi saudara kaum muslimin, maka dia mempunyai hak sebagai muslim. Nah, kita masuk kepada bab berikutnya, babuz zamanil ladzi la yuqbal fihi al-iman. Bab masa ketika tidak diterima padanya iman. Kapan? Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat dalam hadis yang panjang. Kemudian beliau menyatakan ketika matahari telah terbit di sebelah barat, maka segala pintu taubat ditutup. Orang yang beriman masuk Islam dalam kondisi demikian ditolak, tidak sah, tidak diterima keimanannya. Taubat, orang yang bertobat pun tidak diterima ketika matahari sudah terbit di sebelah barat. Ya, nah, jadi ketika matahari terbit di barat itu masih banyak kaum muslimin, tapi beriman sebelum terbitnya matahari di sebelah barat. Ya, nah, setelah itu, setelah matahari terbit di barat itu, kemudian datang tanda-tanda hari kiamat berikutnya, yaitu berhembusnya angin dari Syam dan dari Yaman, di mana angin ini dikatakan oleh Nabi lembut selembut sutra sentuhannya, ya, dan wangi sewangi minyak wangi misik. Siapa yang di hatinya ada sebiji debu keimanan, begitu disentuh oleh angin ini langsung mati. maka matilah kaum mukminin seluruh dunia. Ketika berhembusnya angin ini dari Yaman dan dari Syam. Ya. Dan itu berarti berakhirnya keberadaan At-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah. Ha? Mereka mati semua dengan hembusan angin itu. Setelah itu Al-Quran diangkat dari bumi di malam hari ketika orang sedang tidur lelap. Diangkat Al-Quran ke langit kembali. Ketika orang bangun di pagi hari, dia dapati mushaf Quran itu kosong lembarannya, karena isinya sudah diangkat ke langit. Bahkan ayat-ayat Quran yang tercantum di dalam buku-buku atau kitab-kitab agama hilang, itu kosong, itu pas pada tulisan ayat itu. Jadi Al-Quran di seluruh dunia diangkat oleh Allah kembali ke langit, sehingga mushaf-mushaf Quran itu tiba-tiba kosong isinya, tulisannya tidak ada. Nah, setelah itu orang meninggalkan sholat, tidak ada lagi azan, kemudian tidak ada lagi orang mengucapkan Allah sekalipun, dan pada mereka lah terjadi kiamat. Kiamat itu terjadi pada sejelek-jelek manusia di akhir zaman nanti. Maka kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita hidup ketika terjadi kiamat itu, karena berarti kita termasuk orang yang paling jelek kalau masih hidup. Nah, kita berlindung kepada Allah untuk dipanjangkan umur sampai terjadinya kiamat itu. Nah, kita memohon kepada Allah untuk kita termasuk yang mati dengan sebab berhembusnya angin dari Yaman dan dari Syam itu. Ya, sebab kalau enggak mati berarti tidak ada iman, walaupun sebiji debu di dalam hatinya. Waduh, berat itu sudah. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Nah, Babur Rahmanir Rahim. Bab tentang tafsir terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memberitakan kepada kita sifat rahmah pada Allah Ta'ala. Ya? Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa khalaqallahu mi'ata rahmah, Allah menciptakan 100 rahmah. Fawada'a rahmatan wahidatan baina khalqihi, maka Allah letakkan dari 100 rahmah yang diciptakan itu 100 rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Itu diciptakan 100 oleh Allah. Dari 100 itu diambil satu, diletakkan baina khalqihi, di antara makhluknya di bumi ini. Ya, yatarahamuna biha, untuk supaya mereka saling menyayangi. Satu rahmah itu supaya ibu menyusui anaknya karena kasih, supaya singa menyusui anaknya karena rahmah, karena kasih si induk ini tadi kepada anaknya. Ya, dan begitu selanjutnya sehingga terjadi kehidupan di bumi ini karena satu rahmah itu. Wa indallahi tis'un wa tis'una rahmah, dan Allah di sisi Allah itu ada 99 rahmah. Dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan innalillahi mi'ata rahmah, Allah punya 100 rahmah. Qasama minha rahmatan baina jami'il khalaiq, Allah bagi rahmah itu satu rahmah di antara seluruh makhluknya di bumi ini, hewan maupun manusia maupun segalanya. Fabiha yatarahamun, maka dengan satu rahmah ini mereka saling kasih sayang. Wabiha yata'atafun, saling berlembut-lembut. Wabiha ta'tiful wahsyu ala auladiha, dan dengan rahmah ini binatang buas itu menyayangi dan menjaga anaknya. Wa akharu tis'atun wa tis'una rahmah, dan yang lainnya Allah siapkan 99 rahmah. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang Allah akan merahmati dengan 99 rahmah itu hamba-hambanya yang mukmin di hari kiamat. Loh, satu rahmah aja cukup dibagi-bagi untuk menciptakan kehidupan di seluruh bumi seperti sekarang ini. Itu padahal satu rahmah. Sehingga bapak merahmati anaknya, ibu merahmati anaknya, sehingga binatang buas menjaga anaknya. Ini satu rahmah. Lu bagaimana yang disiapkan oleh Allah khusus untuk kaum mukminin, yaitu 99 rahmah nanti di akhirat. Hah? Walafdu Ibnu Majah, dalam lafaz Ibnu Majah juga diberitakan innallaha azza wa jalla lamma khalaqal khalqa, bahwasanya Allah yang maha agung dan maha mulia ketika dia menciptakan makhluknya, kata biyadihi ala nafsihi, Allah menulis dengan tangannya sendiri yang maha mulia terhadap dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi, ada tulisan bahwasannya sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain kata barabbukum ala nafsihi biyadih, Tuhan kalian telah mewajibkan atas dirinya dengan tangannya sendiri, qabla ayakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk ini, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, dengan berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, maka telah pasti kalau terjadi azab Allah, bencana alam, terjadi apa kekacauan, terjadi peperangan, azab Allah dalam bentuk berbagai macam azab, berbagai musibah, semua ini adalah kemurkaan Allah, ghadabullah, kemurkaan Allah, dan tidak ada yang bisa menahan kemurkaan Allah itu kecuali hanya rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu akan datang ketika kaum mukminin merintih, merengek kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, minta taubat kepada Allah, maka datang rahmat Allah itu. Dan hanya itu yang bisa menahan kemurkaan Allah tersebut. Nah, jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, dengan demikian tidak ada lain kalau terjadi berbagai petaka, berbagai bencana, bencana alam, bencana peperangan, bencana kerusuhan dan sebagainya. Kenapa kok terjadi bencana peperangan, bencana kerusuhan? Karena orang hatinya sudah kosong dari rahmah, sudah bengis manusia dengan sesama manusia, sudah saling memangsa. Hah? Maka dalam kondisi demikian tidak ada lain kecuali harus kita ini banyak taubat kepada Allah, banyak ampun, minta ampun kepada Allah untuk menahan datangnya azab berikutnya. Lebih jelas lagi di dalam riwayat Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah. Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia telah menciptakan pada hari penciptaan langit dan bumi 100 rahmah Allah ciptakan. Faja'ala fil ardi minha rahmatan, maka Allah letakkan dari 100 rahmah itu satu rahmat di muka bumi. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha, dengan satu rahmah itu ibu-ibu mengasihi anak-anaknya. Wal baha'imu ba'duha ala ba'din, binatang-binatang mengasihi yang lainnya. Wattairu, dan juga burung-burung. Wa akhara tis'atan wa tis'ina ila yaumil qiyamah, dan Allah tunda 99 rahmat nanti sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika datang hari kiamat, akmalahallahu bihadihir rahmah, Allah sempurnakan rahmat itu dengan dituangkan 99 rahmat ini. Tapi kalau di akhirat khusus untuk kaum mukminin saja, selain mukminin tidak diberikan. Kalau di dunia, rahmat itu, rahmat Allah itu untuk kaum mukminin dan untuk orang kafir, untuk semuanya. Tapi cuma satu. Nah, untuk kaum mukminin itu antara lain yang begitu besarnya ialah rahmat Allah untuk kaum mukminin supaya bisa masuk surga. Sebab kita tidak bisa membeli surga dengan amalan kita. Surganya terlalu mahal. Ya? Kalau kita mau membeli surga dengan amalan kita, mungkin dapat cuma 1 senti aja di surga tanah. Mungkin tidak dapat itu 1 senti. Mahalnya nemen surga ini. Ya? Tetapi dengan rahmat Allah kita akhirnya bisa. Nah, kalau kita ini mati di atas tauhid, kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Hah? Nah, dan surga itu, masuk surga itu, di sana ada rahmat Allah yang luar biasa. Apa? Yaitu kesempatan untuk memandang wajah Allah yang maha mulia. Ketika penduduk surga, penghuni surga sudah pada masuk surga, terus Allah tanya, wahai hambaku, apakah aku telah memberikan kepada kalian semua yang aku janjikan? Maka penduduk surga mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan kepada kami semuanya dan kami puas. Kata Allah, aku masih punya satu janji yang belum aku berikan kepada kalian. Kaget penduduk surga. Apa itu ya Allah? Bukankah engkau telah memberikan kepada kami semuanya? Kemudian Allah menyibakkan wajahnya. Dan penduduk surga ketika melihat wajah Allah itu, begitu lezatnya memandang wajah Allah itu, sampai lupa sama kenikmatan surga itu. Saking hebatnya kelezatan memandang wajah Allah itu. Nah, ini juga rahmat Allah yang luar biasa. Kaum mukminin bisa melihat wajah Allah di surga nanti itu. Sampai begitu hebatnya sehingga lupa sama kenikmatan surga. Wajah Allah itu nanti dilihat oleh penduduk surga tidaklah dengan berdesak-desakan. Penduduk surga di tempat mana saja penduduk surga itu berposisi, itu bisa melihat wajah Allah. Nabi menggambarkan seperti bulan purnama. Bulan purnama itu bisa dilihat dari tempat mana saja, enggak pakai berdesak-desakan, kan gitu. Nah, demikian pula wajah Allah bisa dilihat dari tempat mana saja di surga tanpa berdesak-desakan. Cuman bedanya kalau mereka yang sholat Jumat itu lebih awal datangnya, itu lebih besar dapat rahmat Allah di surga itu. Sehingga bukan saja melihat wajah Allah, tapi saking dekatnya dengan Allah, setelah Allah menyibakkan wajahnya itu, melihat wajah Allah dan langsung bisa bincang-bincang dengan Allah karena dekatnya itu. Mereka yang selalu berhasil mendapatkan saf terdepan dalam sholat Jumat. Nah, itu yang paling besar kesempatannya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala babud'uni astajib lakum. Bab keterangan. Hendaknya kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sifat Allah ialah mengabulkan doa. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, qala, bahwa beliau Abu Dzar menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah berfirman. Ini namanya istilahnya hadis qudsi, yaitu firman Allah tetapi bukan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam hadis. Bahwa Allah berfirman, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, semua kalian adalah sesat kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku beri petunjuk. Fasalunil huda uhdikum, ahdikum. Maka karena itu mintalah oleh kalian kepadaku petunjuk. Niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Nah, kita disyariatkan selalu ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Naam. Fakullukum wa kullukum faqirun illa man aghnaitu. Maka kalian semua wahai hambaku adalah orang-orang fakir. Illa man aghnaitu, kecuali yang aku beri kecukupan kepadanya, kecuali yang aku jadikan dia kaya. Fasaluni arzukukum, oleh karena itu mintalah kalian rezeki kepadaku, niscaya aku akan beri rezeki kepada kalian. Ya, gak usah minta pesugihan. Ya, minta rezeki sama jin-jin, sama demit-demit. Ya, minta saja kepada Allah, niscaya Allah akan beri kepada kalian. Wa kullukum mudhnibun illa man afaitu. Dan semua kalian wahai hambaku adalah orang-orang yang dosa. Illa man afaitu, kecuali yang aku maafkan, aku selamatkan dari maksiat itu. Faman alima minkum anni dzu qudratin 'alal maghfirati, maka siapa dari kalian yang mengerti kalau aku itu punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa, fastaghfiruni, maka hendaknya dia minta ampun kepadaku. Ghafartu lahu wa la ubali, pasti aku akan ampuni dia dan aku tidak peduli dosa apapun yang dia lakukan. Kalau dia minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ya. Walau anna awwalakum wa akhirakum, dan seandainya orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, ya, wa hayyakum wa mayyitakum, orang yang masih hidup dari kalian dan orang-orang yang sudah mati dari kalian, warutabakum wa yabisakum, dan orang-orang yang masih hidup, rutab yaitu orang yang masih basah, masih ada kehidupan, dan orang yang sudah kering, benda-benda mati, ijtama'u ala atqa qalbi abdin min ibadi, semuanya berkumpul. Seandainya mereka bisa semuanya berkumpul dalam keadaan hatinya itu semuanya sama, yaitu paling bertakwa kepada Allah, kepadaku, mazada dalika fi mulki janaha ba'udah, semua bertakwa seperti itu kepadaku, namun semua itu tidak menambah kekuasaanku walaupun satu lembar sayap nyamuk. Jadi kalau hambanya itu bertakwa semuanya, bukan Allah yang untung. Allah tidak dapat untung apapun walaupun satu helai sayap nyamuk dari hambanya. Ya, hamba itu sendiri yang untung. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa rutabakum wa yabisakum ijtama'u ala ashqa qalbi abdin min ibadi, dan seandainya sebaliknya semua hambaku, mulai awal sampai akhir, yang hidup yang mati, semuanya dalam keadaan sangat kafir kepadaku, Mana qasadhalika mim mulki janahabaudah. Tidak akan mengurangi kekuasaanku walaupun satu helainya sayap nyamuk. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak rugi babar blas. Allah tidak rugi sama sekali dengan kekafiran semuanya. Ya. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa rutabakum wa yabisakum ijtama'u fi sa'ijin wahid. Juga seandainya orang yang pertama sampai terakhir dari manusia dan jin ini, orang yang masih hidup dan yang mati, benda hidup dan benda mati, semuanya berkumpul di satu lapangan. Fasa'ala kullu insanin minkum ma balaghat umniyatah. Maka setiap orang daripada kalian minta kepada aku sampai batas akhir angan-angannya. Oh, bayangkan angan-angan kita, wah, kepingin punya istana 100 tempat, ingin punya istana dari emas, temboknya dari emas, lantainya dari berlian, wah, angan-angan naik terus, angan-angan. Seandainya semua itu fa'ataitu kullu sa'ilin minkum masal, aku berikan semuanya yang minta itu dengan angan-angannya yang paling jauh itu, aku berikan semua. Mana qasa dzalika mim mulki, tidaklah pemberianku untuk semuanya itu mengurangi apa yang aku miliki. Illa kama law anna ahadakum marra bil bahri, kecuali berkurangnya seperti seandainya salah seorang dari kalian lewat di pinggir laut. Faghamasa fihi ibratan, terus mencelupkan satu jarum di laut. Tsumma rafa'a ilai, kemudian diangkat. Itu air yang nempel di jarum itu kadarnya segitu aja kurangnya dari apa yang Allah miliki ketika memberi semuanya dengan angan-angannya masing-masing. Luar biasa. Dzalika bi anni jawadun majid, karena aku adalah jawad, maha pemberi, ya, maha penderma, yang majid, yang terus dalam keadaan mulia. Af'alu ma urid, aku berbuat apa saja yang aku mau. Ata'i kalamun, pemberianku adalah dengan kalam, dengan perintah. Wa'adzabi kalamun, dan azabku juga dengan perintah, omongan saja. Innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun fayakun, hanyalah urusanku kepada segala sesuatu apabila aku inginkan itu terjadi, hanyalah aku mengatakan dengan kalamku, kun, jadilah. Cuma satu kata, kun fayakun, maka jadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Nah, begitu Rasulullah memberitakan firman Allah Ta'ala tentang dirinya, maka kita yakini bahwa memang Allah itu seperti itu, seperti yang Allah beritakan tentang dirinya. Wa inna Ibnu Majah, disebutkan dalam Ibnu Majah, illa kama law anna ahadakum marra bi syafatil bahri. Ya, sama seperti tadi. Kecuali kalau salah seorang dari kalian lewat di pinggir laut terus mencelupkan jarum, nah, seperti itu kurangnya. Padahal pemberian Allah dalam bentuk apa yang diangan-angankan oleh seluruh manusia. Sekarang yang hadir, yang hidup aja menungso ini 7 miliar atau berapa? Hah? Iya. Nah, lah yang mati sudah berapa? Entah berapa miliar. Ya. Dan nanti yang bakal lahir sampai hari kiamat nanti entah berapa miliar. Kumpul jadi satu terus minta semuanya sesuai dengan angan-angannya masing-masing. Dan diberi semuanya. Tidak mengurangi kekayaan Allah ketika memberi semuanya itu kecuali cuman sacuk jarum yang dicelupkan di laut. Lautan apakah kering karena dicelup sama jarum itu tadi? Atau berkurang lautan? Hah? Oh, lautannya berkurang karena ada seorang yang mencelupkan jarum di lautan. Ya, apa? Enggak ngerasa apa-apa. Hah? Jadi cuma berkurang satu tetes saja yang nempel di jarum itu. Luar biasa. Hah? Maka Allah tidaklah sama dengan kekuasaan Allah tidaklah sama dengan kekuasaan makhluk. Kekuasaan makhluk tambah banyak yang taat kepadanya tambah kuasa, kan gitu. Karena itu makhluk perlu kampanye supaya tambah banyak yang taat kepadanya. Allah enggak perlu kampanye. Karena memang Allah Maha Kuasa. Hah? Semuanya taat kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah walaupun satu helai sayap nyamuk. Allah tidak juga akan runtuh dari kekuasaannya karena terjadi pembangkangan total daripada makhluknya. Seandainya semuanya membangkang, tidak juga akan dikudeta Allah itu. Hah? Tidak berkurang kekuasaan Allah walaupun satu helai sayap nyamuk. Meskipun semuanya membangkang kepada Allah. Jadi Allahu Akbar walilhamd. Kalau sudah begitu, apalagi yang menghalangi kita untuk minta perlindungan kepada Allah? Hah? Dari segala kedzaliman, dari segala ancaman, dari segala kejahatan. Karena kekuasaan Allah mutlak tak terhingga dan tidak bisa lagi diukur oleh kekuasaan yang ada pada makhluk. Maka kita juga banyak keperluan, minta saja kepada Allah, Allah akan memberi pasti. Karena sifat Allah ialah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, nanti aku akan beri kepada kalian. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Ya. Ada. Ya. Keumumannya manusia dan jin tidak masuk surga dan tidak masuk neraka kecuali melalui hisab, pengadilan di hari mahsyar, yaitu nunggu nanti hari kebangkitan. Tetapi sebagian manusia, sebagian jin sudah masuk neraka, sudah masuk surga. Ya, karena mereka masuk surga dan masuk neraka tanpa pengadilan, tanpa perhitungan pengadilan dari Allah. Karena memang pengadilan di hari mahsyar itu adalah karena kemurahan Allah kepada hambanya. Sedangkan sesungguhnya Allah maha cepat menghitung amal hambanya, sehingga tidak perlu pakai pengadilan-pengadilanan. Tapi karena ingin rahmahnya kepada hambanya, diadakanlah oleh Allah pengadilan itu dengan hikmahnya yang maha sempurna. Antara lain diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melongok ke neraka waktu Isra Mi'raj, beliau melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai itu di neraka sedang nyeret-nyeret isi perutnya. Diazab. Sudah masuk neraka. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini seorang dukun besar di Mekah di zaman jahiliyah. Dan dialah yang pertama kali mengajak orang Arab untuk berbuat syirik menyembah berhala. Maka sejak dia mengajak itu, seluruh Arab akhirnya berbuat syirik menyembah berhala karena ajakan Amr bin Luhai Al-Khuzai tersebut. Dia sudah di neraka. Dia masuk neraka tanpa hisab. Juga Rasulullah SAW memberitakan tentang Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah itu ditunjuk oleh Nabi sebagai panglima. Kemudian dia memegang bendera komando karena sebagai panglima dalam pertempuran itu. Terus dia dipotong tangannya oleh musuh sehingga tangan kanannya itu lepas, putus itu. Terus segera dia menyambar bendera komando dengan tangan kirinya dan dipotong tangan kirinya oleh musuh. Kemudian dia mendekat itu bendera komando itu sama dadanya dalam pertempuran itu, dan dia ditikam oleh tombak oleh musuh dari belakang sehingga tersungkur syahid. Kata Nabi, Ja'far bin Abi Thalib sekarang sedang ada di surga. Kedua tangannya yang putus itu diganti dengan sayap yang berwarna hijau. Dia terbang kemana saja dengan sayapnya itu di seluruh bagian-bagian surga. Sudah ada di surga. Seperti itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada sebagian penghuni neraka, sebagian penghuni surga. Adapun keumumannya nanti di hari mahsyar. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup? Atau masih ada lagi? Nah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.